Menggadaikan sawah ataupun lahan itu satu hal yang dibolehkan, dan kalau ternyata sawah tersebut diserahkan kepada kreditur yang menghutangi, sehingga yang menghutangi itu memanfaatkan sawah tersebut, dan kalau ternyata pihak yang selama ini memiliki sawah tersebut tidak siap atau tidak mampu untuk mengembalikan uang yang mereka hutang, maka solusinya ialah dikonversi menjadi akad sewa-menyewa, sehingga dihitung sejak pertama kali mereka berhutang hingga saat ini, berapakah kira-kira nilai sewa normalnya setiap tahun dikalikan selama masa sawah tersebut berada di tangan Anda. Kalau memang telah terpenuhi, berarti Anda telah mendapatkan hak Anda dan uang tersebut betul-betul telah menjadi hak mereka, dan selanjutnya Anda juga wajib mengembalikan lahan tersebut atau sawah tersebut kepada pemiliknya, karena Anda telah mendapatkan hak Anda, yaitu menggunakan lahan tersebut, sawah tersebut untuk Anda tanami, untuk Anda kelola, dan hasilnya Anda ambil. Namun bila Anda tidak mau mengkonversi, maka Anda akan terperangkap, terjerumus dalam praktek riba. Wallahu ta'ala alam.